بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang alhamdulillah pembacaan ini kita sudah sampai pada bab haji, dan kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal pada kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق. kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. وواجبات الحج dan wajibnya haji, wairul arkani, berbeda dengan arkan. Jadi di sini Syekh Abi Syuja ingin memberikan penjelasan bahwa wajib haji dengan rukun haji itu berbeda. Jadi kalau rukun haji enggak boleh ditinggal, ketika ditinggal ya hajinya batal. Tapi wajib haji ini sesuatu yang juga diwajibkan oleh syariat, hanya saja kedudukannya tidak seperti rukun. Kalau rukun kan ditinggal hajinya nggak sah, harus kerjain nanti tahun depan lagi. Tapi kalau wajib haji, wajib harus dikerjakan, pakai bayar dam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Andi, Ahlan Sazul Kifli. Wajibatul haji ghairul arkani thalathatun, dan wajib-wajib haji itu berbeda dengan arkan, dengan rukun haji. Salah satu jumlahnya ada tiga. Al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari miqat. Ihram dari miqat itu ternyata wajib haji, bukan rukun haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga. Waramyul jimari thalathan, melontar jumroh tiga kali, walhalku, dan juga alhalq itu mencukur rambut. Di penjelasan Imam Taqiyuddin al-Lisni kemarin, alhalku itu masuk dalam kategori rukun. Nah, tapi di sini masuknya wajib-wajib haji. Jadi wajib haji ada tiga. Al-ihramu minal miqad, waramyul jimari thalathan, walhalku. I'lam, kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, i'lam, ketahuilah. An-nal-miqata miqatun miqatani, bahwa yang namanya miqat itu kalau bahasa Indonesianya apa yang enak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagan, miqat ya miqat. Miqat itu kan ketetapan waktu dan tempat gitu. Miqat itu ada dua, zamaniyun wa makaniyun, zamani dan makan. Tempat, mikot waktu dan mikot tempat. Fal mikotu zamaniyu, mikot zamani, mikot waktu, yaitu ketetapan waktu haji itu binisbati ilal haji. Kalau kita ngomongin masalah haji, syawalun wa dhulnimar, kita baca ini. Syawal dhulqa'dah wa ashru dayalin min dhulhijjah. Yaitu syawal, bulan syawal, dhulqa'dah wa ashrun, dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Akhiruha, akhirnya miqat makani, miqat zamani, lailatul nahri, yaitu malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi orang ihram haji harus di waktu haji. Waktu haji kapan? Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Paling akhirnya malam Idul Adha, malam tanggal 10. Wa ammal umratu, sedangkan umrah, fa jami'u sanati, yaitu seluruh sanah, waktun laha, seluruh tahun itu adalah waktu untuk umrah. Wa la tukrahu fi waqtin minha, dan tidak dimakruhkan fi waqtin minha, di antara waktu tersebutnya sepanjang tahun itu orang boleh umrah. Tidak ada waktu yang dimakruhkan gitu. Walau ahrama, kalau seandainya orang kemudian ihram bil haji untuk haji fi ghairi ashhuri, di selain bulan haji, lam yanqidu hajjan, maka tidak sah hajinya. Wan aqada umratan alal madhab, akan tetapi yang jadinya itu umrah gitu. Jadi orang kalau Allahumma labbaik Allahumma hajjan, bukan di bulan haji, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah, bukan bulan Dzulhijjah, maka yang terjadi itu adalah bukan hajinya tapi umroh gitu. Artinya labbaikallahumma hajjannya itu tidak berguna untuk haji, tapi itu langsung otomatis berubah jadi umroh gitu. Wa ammal miqat al-makani, sedangkan miqat makani, miqat makani, miqat makani itu miqat tempat. Wa huwa alladhi dhakarahu syekh, ini yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Fa syakhsu, jadi maksudnya al-miqat al-makani itu miqat yang merupakan wajib haji gitu. Miqat yang merupakan wajib haji, sedangkan miqat zaman itu jadinya rukun. Kenapa jadi rukun? Karena itu berkaitan dengan ihram. Ihram itu rukun. Dan ihram harus terjadi di bulan haji tersebut. Kalau ihram haji terjadi bukan di bulan haji, maka hajinya enggak sah. Tapi kalau ihram haji dilakukan bukan di miqat haji, bukan di miqat tempatnya, bisa jadi hajinya sah tapi dia bayar dam. Bedanya miqat makani dengan zamani gitu. Jadi kalau miqat makani, miqat tempat tuh wajib haji. Tapi kalau miqat makani itu bagian daripada rukun. Karena dia min mustalzamati al-ihram. Dia bagian daripada keharusan-keharusan ihram. Nah, sedangkan miqat makani, miqat tempat yang mana disebutkan oleh Syekh sebagai rukun haji, sebagai wajib haji kan gitu. Wajibatul haji ghairul arkani salasatun. Wajib haji selain rukun itu ada tiga. Al-ihramu minal miqat. Nah, yang dimaksud miqat di sini adalah miqat tempat. Al-miqat makani. Wahuwa alladhi dhakarahu syekhu, yang disebutkan oleh syekh. Fasyakhsu, seseorang itu imma makkiyun au ghairuhu. Entah dia seorang orang Mekah gitu. Jadi orang yang haji itu antara dua, antara dia adalah orang Mekah wa ghairuhu, atau dia bukan orang Mekah, itu doang. Jadi kalau urusan miqat makani tinggal lihat orang Mekah apa bukan Mekah gitu. Orang Mekah apa bukan orang Mekah. Fal makki, yang disebut orang Mekah, fal makkiyu, yang disebut orang Mekah, ai al muqimu biha, yakni orang yang mukim di dalam kota Mekah gitu. Termasuk orang Indonesia yang kalau sudah dari gelombang pertama itu kan turun di Madinah. Di Madinah 9 hari, 10 hari berangkat ke Mekah. Di Mekah kan sekian hari. Nah, itu ketika datang tanggal 9 Dzulhijjah, statusnya itu jadi mukim tuh, karena udah tinggal lebih daripada apa kalau bahas overstay. Kan musafir cuma 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari udah bukan musafir lagi, namanya jadi mukim. Gitu. Apalagi dia tahu kalau dia bakal tinggal lebih daripada 3 hari. Orang Indonesia di Mekah tuh hampir 30 hari bahkan kan gitu. Kalau gelombang pertama. Gelombang kedua juga sama, 30 hari, setelah itu baru kemudian ke Madinah. Dari Madinah baru dia pulang. Fa ghairul fal makkiyu, dan orang yang disebut orang Mekah, ay al-muqimu biha, itu orang yang mukim di dalamnya. sawa'un kana min ahliha, baik dia adalah orang ahli Mekah situ, lahirnya di situ, emang kampungnya di situ, au min ghairihim, atau bukan orang Mekah asli. Ya kayak tadi orang Indonesia tinggal di apa, singgah di situ sekian hari nunggu haji kan jadi mukim. Atau orang yang bukan maskot aslinya di situ, bukan tempat lahirnya di situ. Datang dari Sudan, datang dari Suriah, kemudian mentap di situ sambil jualan misalnya. Itu kan juga bagian daripada maki. Intinya orang Mekah itu orang yang tinggal di dalam kota Mekah. Baik dia asli orang Mekah atau dia bukan asli orang Mekah. Lifa miqatuhu, maka miqatnya orang Mekah, yang disebut tadi orang yang mukim di dalam Mekah itu, nafsu Mekah ta'ala rajihi, yaitu Mekah itu sendiri. Nafsu Mekah ta'ala rajihi, yaitu Mekah itu sendiri. Gitu. Sama seperti orang Indonesia yang gelombang pertama dari Madinah, 9 hari di Madinah, kemudian berangkat ke Mekah. Nah, ketika di Mekah kan miqat untuk hajinya mereka lakukan dari hotel mereka masing-masing. Karena mereka udah jadi orang Mekah. Nah, orang Mekah miqatnya enggak di mana-mana. Orang Mekah tuh miqatnya ya Mekah itu sendiri. Artinya dia keluar rumah, itu miqatnya dia, tempat miqat, tempat ihramnya. Maka disitulah dia ihram. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, dan seterusnya. Wakila, tapi dikatakan Mekah wasairul harami, Mekah yang dimaksud miqat. Apa namanya miqatnya orang Mekah? Bukan cuma Mekah, tapi wasairul harami dan seluruh tanah haram. Jadi Mekah kemudian tanah haram. Tanah haram itu lebih luas daripada Mekah. Mekah itu ya segitu aja, cuman tanah haram jauh lebih luas daripada. Jadi Mekah itu di dalam tanah haram gitu. Condet di dalam DKI Jakarta gitu. Nah, jadi orang Condet mikotnya di Condet. Tapi pendapat kedua dia bilang orang Condet boleh mikot di mana aja, yang penting di Jakarta. Jadi Mekah itu bagian daripada tanah haram, itu tanah haram gede begitu. Jadi ya Mekah segitu-gitu aja. Ya, walaupun kalau sekarang kita lihat apa, kalau bahasanya administrasinya cukup gede gitu. Tapi Mekah itu ya kecil, al-haram lebih besar daripada Mekah. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Kila yang rajih, fa miqatuhu nafsu Mekah, miqatnya orang Mekah itu adalah Mekah itu sendiri, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Fa alal azhar, maka menurut pendapat yang azhar, pendapat tadi, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, man lau ahrama min khariji Mekah, kalau seandainya orang Mekah dia keluar dari Mekah kemudian dia ihram min khariji Mekah, lau ahrama min khariji Mekah, kalau kemudian dia ihram dari luar kota Mekah, walau fil harami, walaupun dia di dalam haram, gitu, faqad asa'a, maka dia telah salah. Asa'a itu artinya salah, bermaksiat. Bermaksiat itu berarti keliru. Gitu. Jadi Mekah itu bagian daripada haram. Maka orang yang kita pakai ini. Mudah-mudahan ini nih apa nih kelihatan. Jadi Mekah itu di dalam haram. Ya ibaratnya kan begini Mekah nih. Ini Mekahnya segini gitu. Tanah haramnya lebih luas gitu. Jadi kalau mikot haji, kalau mikot umroh beda lagi. Kalau umroh harus keluar dari kota Mekah ke poin ini, ke tanah haram, tempat masuk tanah haram itu. Jadi in al-haram. Ini Mekahnya di sini gitu. Jadi orang Mekah kemudian dia keluar untuk mikot haji. Ah, berarti ini telah bermaksiat, faqad asaa. Telah bermaksiat. Jadi dia enggak boleh. Itu bagi orang Mekah. Mana tadi? Faqad asa wa alaihi damun. Nah, kalau begitu dia harus bayar dam. Lita'addihi, karena kesalahannya melakukan ihram di luar kota Mekah. In lam ya'ud ilaihi, kalau dia enggak balik lagi. Artinya kan dia udah keluar di sini. Dia tinggal di sini di hotel di Mekah. Kemudian dia keluar ke sini, ke tanah haram, keluar ke batas kota haram. Kemudian miqat di sini, itu wajib bayar dam. Karena ini bukan tempat miqat dia. Maka biar enggak bayar dam gimana? Ketika dia masuk kota Mekah, dia ihram lagi di sini. Gitu. Dia ihram lagi. Jadi bayar damnya bisa gugur kalau kewajiban hajinya dilaksanakan. Wa in lam ya'ab namanya. Wa alaihi damun li ta'addihi, dan dia wajib bayar dam. Bayar dam tuh nyembelih kambing. 1000 rial biasanya bayar. Dan biasanya setahu saya sih kita enggak pernah lihat tuh kambing disembelihnya kayak gimana. Jadi tinggal bayar sekian real, kemudian dilaporin, dipotongin sama orang sono. Gitu. Alaihi di Mina biasanya. Jadi tempat pemotongan tuh di Mina. Al-Manhar Mina. Mina tuh tempat penyembelihan. Wa alaihi damun li ta'addihi in lam ya'ud ilaihi. Wa ihramul makki. Dan dia wajib bayar dam li ta'addihi, karena dia melakukan kesalahan. In lam ya'ud ilaihi, kalau dia enggak ngulangin itu. Kalau dia enggak ngulangin apa namanya ihramnya di kota Mekah. Wa ihramil makki, dan ihramnya orang Mekah min babi darihi, di depan pintu rumahnya, afdol, itu lebih utama. Nah, itu tadi. Jadi kalau orang Indonesia yang udah lama di Mekah karena sebab gelombang pertama tuh kan lama. Jadi kalau katakanlah ya gelombang pertama tuh paling pertama tuh berangkat tanggal 30 Syawal kalau enggak salah. Tanggal 30 Syawal nyampe Madinah. Di Madinah 10 hari 9 hari sampai tanggal 1 Zulhijjah. 1 Zulqa'dah. 1 Zulqa'dah tuh udah di Mekah dia. Haji sebulan lagi. Itu gelombang pertama-pertama banget tuh biasanya bulan Syawal akhir biasanya. Kan ya, maka mikotnya itu apa mikotnya? Dia stay di Mekah, bukan orang Mekah, tapi udah tinggal di Mekah lebih daripada 3 hari, dan dia udah tahu itu. Dalam pandangan Syafi'i, orang yang sudah tahu berapa lama dia akan tinggal di satu tempat yang bukan kampung dia, yang jarak safar itu, maka kalau dia sudah tahu akan tinggal lebih dari 3 hari, statusnya langsung berubah jadi mukim, tanpa nunggu 3 hari itu udah berubah jadi mukim. Tapi kalau orang yang enggak tahu berapa lama dia bakal singgah di situ, batas waktunya kan sampai 18 hari. Kan gitu. Jadi orang kita tuh nyampe Mekah udah jadi mukim, udah enggak musafir lagi gitu. Ya musafirnya pas di jalan doang, jalan dari Madinah ke Mekah tuh kan lumayan. Lumayan kan ya, bisa 6 jam 7 jam lebih. Kemarin tuh kita berangkat dari Mekah ke Madinah tuh kira-kira jam 1 siang. Itu nyampe kira-kira jam 9 malam. Mekah Madinah. Itu enggak ada lampu merah tuh, enggak ada ceritanya lampu merah, enggak ada ceritanya pasar kaget gitu, pasar tumpah tuh enggak. Kalau kita kan di sini sekian jam kepotong lampu merah, kepotong macet, belum lagi ribut di jalanan, belum ngisi bensin. Kalau sono kan enggak ada gitu. Jalanan plong gitu. Langitnya juga lega banget. Kalau di sini langitnya banyak jemuran, banyak antena, banyak kabel. Sono kan enggak ada. Jadi lumayan jauh tuh. Jadi status safarnya tuh hanya pada di perjalanan. Nanti nyampe Mekah udah otomatis jadi mukim. Kenapa? Karena dia tahu bakal tinggal lebih dari 3 hari di situ. Indonesia. Jadi mukim. Maka mikot yang paling afdol buat orang Indonesia yang udah lama di Mekah itu ya min babi darih, dari depan pintu rumahnya, dari depan hotel, itu mikot yang paling afdol. Itu orang Mekah. Wa amma ghairul mukimi, sedangkan orang yang tidak mukim bi Makkata, di Mekah, orang di luar Mekah termasuk kita juga sebenarnya. Fa in kana manziluhu, kalau rumahnya itu baina Makkata wal mawakiti syar'iyah. Kalau seandainya rumahnya ada di antara Mekah dan miqat-miqat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi miqat itu ada lima. Miqat tempat itu ada lima. Jadi begini tuh. Kayaknya ini sesuatu yang udah banyak orang tahu tuh tentang miqat. Nah ini kan ini nih. Ini jazirah. Jazirah nih ya. Nah, iya kan. Jazirah Al-Arabiyah. Di sini Yaman nih. Yaman. Kemudian ada apa lagi? Uni Emirat kan gitu. Nih Mekah di sini nih Mekah nih. Iya kan? Mekah digambari kota Ka'bah aja biar kayak Mekah. Ini Mekah nih Ka'bah. Di sini Syam. Lebanon, Yordania, Suriah. Siapa satu lagi? Suriah, Lebanon. Syam tuh berapa satu lagi? Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Masya Allah, lupa Palestina. Jadi di sini Syam gitu. Ini Najd. Nah, ini kan. Ini di sini Jeddah nih. Jeddah kan di ujung di pantai, di pinggir pantai. Ini Madinahnya di sini nih. Ini Madinah. Kelihatan enggak, Fi? Dan kelihatannya ini Mekah nih, ini Mekah. Nah, orang yang tinggalnya di luar Mekah, tapi rumahnya itu antara Mekah dan Miqat. Nah, Miqat Makani itu jumlahnya 5. Miqat Makani jumlahnya 5. Di sini ada Ya Lamlam nih. Ya Lamlam. Di sini ada Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah itu Abyar Ali. Bir Ali kalau orang Indonesia nyebutnya. Di sini ada Juhfah. Di sini ada Kornul Manazil. Di sini ada Zatu Irkin. Nah, jadi 5 tuh ya Lamlam, Zatu Irkin, Kornul Manazil, Juhfah, kemudian Abyar Ali 5 nih. Jadi 5 miqat, miqat 5 tuh. Nah, orang yang rumahnya dia enggak tinggal di Mekah. Tapi rumahnya katakanlah di sini nih posisinya nih. Taif bukan Taif misalnya. Pokoknya di sini posisinya. Jadi dia antara Mekah dan Miqat. Ini Ya Lamlam. Ya Lamlam di Mekah. Jadi dia rumahnya tuh antara ini. Dia bukan di Ya Lamlam, dia juga bukan di Mekah. Tapi di tengah-tengah antara Miqat dengan Mekah. Rumahnya di sini. Atau rumahnya di sini nih. Nah, ini Zatu apa namanya? Zatu Irkin begitu. Rumahnya di sini. Nah, misalnya fa in kana manziluhu baina Makkah wal mawaqit syar'iyyah, kalau seandainya rumahnya itu berada di antara Mekah dan antara Miqat Makani, Miqat Makani yang 5 itu, fa miqatuhu, maka miqatnya al-qaryatul lati yaskunuha, maka miqatnya itu adalah kampungnya dia sendiri. Artinya sekampung itu, sekelurahan itu dia bisa miqat di mana aja. Miqat depan rumahnya ya boleh, miqat depan rumah RT-nya boleh, miqat depan rumah mantunya, depan rumah mertuanya boleh. Karena satu kampung tuh jadi miqat dia. Gitu. Jadi miqatnya itu adalah kampungnya dia. Wal mahallah. Mahallah apa hillah? Fif. Mahallah atau hillah? Kalau di sini mahallah. Wal mahallatul lati yanziluha al-badawi. Atau bisa jadi miqatnya itu boleh jadi bukan di kampung, tapi di luar kampung, di batas kampung tuh ketemu padang pasir, yang mana di situ ada tempat untuk singgah para musafir. Nah, di situ miqatnya. Hillah. Hillah mahalah juga sama. Hillah itu kan spot. Mas mahalah juga sama tempat. Al-hillah. Jadi, miqatnya bisa di kampung dia, atau miqatnya tuh di hillah, di spot di mana di luar daripada kampungnya, yang merupakan, kalau model zaman dulu tuh kan ada tembok kota tuh. Kalau kita lihat film-film kayak apa kemarin ada siapa tuh Wulan misalnya. Pokoknya film-film zaman dulu orang perang. Jadi kampung pemukimannya tuh di situ orang ngumpul lalu di pojok ada tembok kota. Habis tembok kota keluar padang pasir. Nah, gitu. Nah, di padang pasir itu biasanya ada satu tempat di mana orang-orang singgah tuh. Ada sumurnya biasanya, ada sungainya, ada oasenya biasa di situ. Nah, orang singgah. Nah, jadi orang yang rumahnya antara Mekah dan Miqat itu apa namanya? Miqatnya itu di kampung dia sendiri, itu sekampung itu tuh jadi Miqat dia. Atau bisa jadi dia keluar dari kampungnya, ketemu itu padang pasir, di situ ada spot di mana orang musafir sering singgah, nah itu miqat dia. Jadi wal mahallah allati yanziluhal badawi, yaitu tempat yang biasa dijadikan tempat istirahat al-badawi bagi orang-orang yang tinggal di dusun. Badawi itu di luar kota itu. Al-badawi itu kalau di sini orang deso. Al-badawi orang kampung. Wa in kana manzil, itu kalau orang yang rumahnya antara Mekah dan Miqat. Wa in dan Miqat tu sya, Miqat tu wahyu, Miqat tu ta'budi, Miqat makan yang tadi kita sebutin tuh. Ini ada Yalamlam, ada Abyar Ali dekat Madinah, orang Madinah lewat sini nih Dhul Hulaifah, ada Juhfah, orang Syam di Juhfah, kemudian ada Qurnul Manazil, kemudian ada Dhatu Irkin. Ini lima-limanya tuh ta'abudi, wahyu yang nentuin itu lima, bukan kita yang bilang gitu. Jadi Nabi Muhammad yang nyebutin kalau orang sini mikotnya di sini gitu. Nah, dan yang disebutkan dalam syariat adalah lima itu. Wa in kana manziluhu wara al-mawaqit. Nah, tapi kalau orang yang tinggalnya di luar miqat, ini miqat 1 2 3 4 5. Ini Mekah di sini. Ini miqat. Kalau ada orang yang tinggal di luar sini, berarti di sini nih, termasuk orang Indonesia nih. Orang Indonesia kan di sini nih. Jauh gitu ya. Ini Sumatera, ini Jawa tuh. Ah, gitu. Di luar daripada miqat itu sendiri, fa miqatuhu, maka miqatnya al miqatu alladhi, yaitu miqat alladhi yamuru alaihi, yang dia lewatin. Jadi miqatnya itu kalau dia dari Indonesia dulu ya, dulu orang Indonesia kan ke Aceh. Ini Aceh di pojok sini. Dari Aceh dia naik kapal. Nah, turun di pelabuhan namanya Muh. Namanya Mi apa namanya Mina Al-Mukh, pelabuhan Mukh gitu, Al-Mukh, pelabuhan Al-Mukh gitu, Al-Mukh, pelabuhan namanya Al-Mukh di Yaman gitu, pelabuhan namanya pelabuhan Al-Mukh di Yaman. Sebanyak cerita dulu Al-Mukh itu ternyata tempat ekspornya kopi. Jadi ternyata kopi yang paling bagus dulu, ini cerita orang gitu. Cerita orang yang saya dapat ternyata kopi yang bagus tuh dari Yaman. Diimpornya atau diekspornya melalui pelabuhan namanya Mukh. Makanya kopinya namanya kopi Mocha, itu dari nama pelabuhan. Jadi orang nyebut dari mana nih kopi? Dari Mukh. Orang sono nggak bisa ngomong Mukh, dari Mokah, jadi Mokah. Percaya apa enggak? Kalau kata orang sono begitu. Jadi dulu ada program namanya Khawatir, dipandu oleh influencer Arab namanya Ahmad Shugaidi. Beliau cerita soal itu. Jadi ternyata tentang peradaban Islam dan umatnya yang mewarnai seluruh alam, salah satunya kopi. Jadi kopi itu dari Yaman tuh. Kalau percaya, kalau enggak ya udah. Nah, orang Indonesia dulu naik kapal turun di Yaman. Nah, Yaman untuk ke Mekah itu ngelewatin ini ya Lamlam nih namanya, ya Lamlam. Nah, makanya sampai sekarang tuh di buku akidah Islam Indonesia miqat hajinya orang Indonesia itu ya Lamlam. Padahal itu zaman dulu, zaman waktu orang Indonesia naik kapal turun di Yaman. Nah, orang Yaman ke Mekah lewatnya jalur sini. Jalur sini itu mikotnya ya Lamlam. Nah, jadilah itu ya Lamlam. Kalau sekarang bukan, orang Indonesia bukan lewat Yaman lagi, enggak. Lewat pesawat kan gitu. Turunnya enggak langsung di turunnya enggak di luar Mikot, justru turunnya di dalam Mikot. Turunnya di mana? Di Jeddah. Kalau dia turun di Madinah enak di luar Mikot. Mikotnya ngikutin orang Madinah nih. Yaitu Dzul Hulaifah, Bir Ali, orang kita nyebutnya Bir Ali. Padahal namanya tuh Abyar Ali. Ali bukan Sayyidina Ali, pokoknya ada orang namanya Ali gitu, Abyar Ali gitu. Nah, kalau gelombang kedua itu turun di Jeddah. Jeddah itu di dalam Mikot. Jadi dia posisinya antara Mekah dan Mikot gitu. Nah, dulu kan ada perdebatan itu tentang bagaimana orang yang naik pesawat turunnya di Jeddah tuh. Dia ngelewatin Mikot. Apa Mikotnya ketika di pesawat pas ngelewatin kan Mikotnya di sini nih. Kalau dilewat nih, kalau kita lihat Saudi flight rute Saudi Arabia yang langsung ke Jeddah dari Jakarta, itu lewatin ini nih, lewatin Datu Erkin. Nah gitu, dia ngelewatin Mekah, di atas Mekah, tapi sebelum ke Mekah dia lewatin Datu Irkin dulu. Nah dulu jadi perdebatan tuh, orang NU bilangnya orang Indonesia yang naik pesawat mikotnya di mana? Mikotnya di pesawat. Makanya dulu waktu itu ada, bukan ada, dulu banyak tuh orang Indonesia di Saudi, di Soekarno Hatta itu udah ganti baju ihram, udah ganti baju ihram. Nanti pas naik pesawat dia pakai jaket karena dingin tuh bakal. Nanti pas udah nyampe Datu Irkin dikasih tahu sama pramugarinya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di Datu Irkin, mikotnya kita, kita lewat mikot. Dibuka tuh bajunya tuh, jaketnya dibuka, pakai mutawifnya berdiri langsung. Labbaik Allah, para jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang waktunya ihram, labbaik Allah. Nah, cuman kan itu kemudian fatwanya dirubah oleh MUI. Orang MUI bilangnya orang Indonesia mikotnya nggak di dalam pesawat, nggak di atas. Kenapa? Karena nggak ada riwayatnya Nabi Muhammad naik pesawat. Jadi mikot itu buat orang yang lewat jalur darat. Lewat jalur darat dia turun di Jeddah, maka berarti dia seperti orang Jeddah yang posisinya tuh antara Mekah dan Mikot. Yang posisinya antara Mekah dan Mikot, mikotnya di mana? Mikotnya di tempat dia tinggal, di tempat dia berangkat, di Jeddah. Maka mikotnya orang Indonesia itu di bandara Jeddah waktu itu. Jadi turun di Jeddah, ganti baju, di bis lagi jalan, itu mikotnya dia. Itu, jadi perdebatan tuh. Karena naik pesawat tuh nggak bikin kita ngelewatin mikot, tapi kita ngeloncatin mikot. Orang Indonesia dulu waktu menterinya masih siapa sebelum waktu Basyuni. Itu begitu modelnya, mikotnya di dalam pesawat. Jadi orang sampai Jeddah tuh pada ampok tuh, pada pilek. Habis dia pakai ihram di pesawat kan. Gitu. Pakai ihram kan bajunya setengah kan gitu. Cuma, nyampe Jeddah dia pada pilek tuh, kena AC pesawat. Ah gitu. Wa in kana manziluhu wara'al mawaqit. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran tuh. Orang yang rumahnya di luar mikot, mafa miqatuhu, maka miqatnya adalah miqat yang mana dilewatin. Wal mawaqitu khamsah, dan miqat makan itu ada lima. Ahaduha, yang pertama Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifani wa huwa miqatu man tawajjaha bil Madinah. Dzul Hulaifani miqat bagi orang yang huwa miqatun man tawajjaha, orang yang datang ke Mekah minal Madinati Syarifah, dari kota Madinah. Ini miqat Dzul Hulaifah ni kira-kira jaraknya, wa huwa ala ashri marahil min Makkah. Dia itu 10 marahil. 10 marahil itu berarti kira-kira kan satu marhalah 45 sekian. 44 sekian. Berarti kalau 10 marahil 440 sekian kilometer. Jadi jaraknya 10 marhalah min Makkah. Wa tsani, dan yang kedua Al-Juhfah. Ah, Al-Juhfah ini tadi di sini nih. Ini Al-Juhfah. Wa huwa miqatul mutawajjihina, dia adalah miqat orang-orang yang datang minasyami, dari Syam. Wa Misr, Mesir, wal Maghrib, dan juga Maghrib. Mesir, Maghrib, Syam itu lewatnya Juhfa. Wa thalis, dan yang ketiga, miqat yang ketiga yaitu Yalamlam. Wa huwa miqatu ahli Yaman, yaitu miqatnya orang-orang Yaman. Orang Indonesia itu Yalamlam. Karena dulu naik kapal turunnya di Yaman. Di Yaman begitu, kemudian lewat Yalamlam. Warabi, dan yang keempat Qarn. Qarnul Manazil orang menyebutnya, yaitu biiskanir ra'il muhmalah, dengan disukunkan ra' yang enggak ada titiknya, yaitu qarn. Qarn, tapi nama lengkapnya itu Qarnul Manazil. Wa huwa miqatul mutawajjih, di sini nih Qarnul Manazilnya. Sebelah timur kota Mekah. Wa huwa miqatul mutawajjihina, mana dia? Ya, wa huwa miqatul mutawajjihin, dia adalah miqat orang-orang yang datang ke Mekah min Najd, dari kota Najd, yaitu Najdil Hijaz. Najd Hijaz, bukan Najd Irak. Najd Irak beda lagi. Najd Irak tuh ada di Dhatu Irkin. Wa hadhihi al-arba'ah, dan empat miqat ini nassa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah miqat yang dinaskan atau disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit disebutkan. Qala fi aslu rawdati, dikatakan dalam kitab Rawdatut Thalibin bila khilaf, tanpa perdebatan. Wal miqatul khamis, dan miqat yang kelima Dhatu Irqin. Wa huwa miqatul mutawajjihin, dia adalah miqat. Jadi nanti kalau lagi iseng buka Google Map, taruh tuh nama yang satu-satu tuh, Al-Juffah ya, Lam-Lam di mana tuh posisi, biar jadi gambaran dari situ ke Mekah tuh berapa. Nah, miqat yang paling jauh tuh Dhul Hulaifah dari Madinah itu 400 sekian kilometer. Sedangkan miqat yang lain tuh panjangnya tuh kira-kira 90 kilometer, 100 kilometer. Jadi yang paling jauh tuh miqat Madinah, yaitu Dhul Hulaifah. Wa Dhatu Irqin wa huwa miqatul mutawajjihina, yaitu miqat orang yang datang minal Iraq, dari Iraq wal Khurasan dan juga Khurasan. Wa hadza aidan, dan ini juga mansusun alaihi, itu di teks disebutkan eksplisitkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal arba'ati indal aktsarin, sebagaimana miqat yang empat indal aktsarin menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama. Wa qila, dan dikatakan juga innahu bijtihadi Umar, itu ijtihadnya Umar radhiyallahu an, katanya begitu. Tapi pendapat yang kuat bahwa Dhatu Irqin juga miqat, adalah miqat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang miqat ini, faman jawaza miqatahu, siapa orang yang jawaza ngelewatin miqatnya, wa huwa muridun lin nusuki, dan dia pengen itu nusuk, pengen melakukan ritual haji dan umrah, wa ahrama duna, tadi konteksnya kayak orang Indonesia, jawaza miqat, dari terbang dari Jakarta begitu langsung sini, ya kan, termasuk yang transit, pokoknya yang transit di mana aja, pokoknya kalau Saudi Airlines pasti ngelewatin Dhatu Irqin. Dia ngelewatin Dhatu Irqin tanpa miqat, tanpa ihram, ngelewatin miqat, turun di Jeddah begitu. Itu kan jadi problem itu. Nah, cuman kata MUI, ya itu kan bagi orang yang jalan. Kalau orang yang nggak jalan di darat, itu kan berarti nggak ngelewatin, dia ngeloncatin. Loncat sama aja gitu. Jadi pendapat MUI begitu. Makanya sekarang orang udah gak susah-susah lagi ganti baju ihram di bandara. Ganti baju ihramnya pas udah nyampe tuh di Jeddah, di King Abdul Aziz. Jeddah tuh bandara Malik Fahad ya. Kalau King Abdul Aziz tuh Madinah. Betul balik saya. Pokoknya begitu. Idza arafta hadza mafan jawaza, kalau siapa orang yang lewatin miqatahu, ngelewatin miqatnya, wa huwa muridun linnusuki, dan dia adalah orang yang pengen nusuk, dia pengen haji, pengen umroh, tapi dia ngelewat. Ini haji ya, umroh beda lagi, nanti ada bahasannya. Orang yang mau haji kemudian melewati miqatnya tanpa ihram, wa ahrama dunah, dan ihramnya bukan di situ, bukan di miqat, haruma alaihi, haram bagi dia, artinya dia berdosa. Walazimahu dam, dan dia wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Gitu. Kalau udah ini, kalau udah lewat, tapi kalau belum lewat dia balik lagi enggak jadi bayar dam. Gitu. Wa huwa syatun, yang namanya dam itu syatun, yaitu satu ekor kambing berupa apa? Jaz'atu dha'nin. Jaz'atu dha'nin yaitu domba yang umur 1 tahun. Dha'an itu domba, jaz'ah umur 1 tahun. Au thaniyatu ma'zin, atau kambing biasa selain domba yang umurnya 2 tahun. Thaniyah 2 tahun. Thaniyatu ma'zin itu, ini kan masalah sembelihan kemarin kita udah singgung. Jadi sembelihan yang boleh dalam mazhab Syafi'i itu thaniyatu ma'zin, kambing 2 tahun atau jad'atu dha'nin, domba yang 1 tahun. Li'annahu, karena dia yalzamuhul ihram, karena dia adalah orang yang wajib ihram minal miqat, daripada miqat. Falazimahu, maka dia wajib bitarkihi damun, dia wajib bayar dam bitarkihi dengan meninggalkan kewajiban tadi. Kewajiban ihram di miqatnya ditinggalin, maka ganti kewajibannya jadi bayar dam gitu. Walima ruya, dan juga sebagaimana diriwayatkan an Ibni Abbasin dari Sayyidina Ibni Abbas mauqufan wa marfu'an. Jadi ada banyak apa namanya jalur riwayatnya, ada yang mauquf yang cuma sampai kepada Sayyidina Ibni Abbas, tapi ada yang marfu yang justru itu benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man taraka nusukan, siapa yang meninggalkan nusuk, siapa yang meninggalkan ritual haji, fa alaihi damun, maka dia wajib bayar dam. Dan ihram di miqat itu bagian daripada nusuk, dia wajib bayar dam. Wa sawa'un tarakal ihram amdan aw nisyanan, baik itu dia meninggalkan ihram amdan secara sengaja, aw nisyanan atau karena lupa. Wa yalzamuhul audu, dan dia wajib balik lagi ilal miqat, dari miqatnya. Jadi udah lewat nih dari Mukh, dari pelabuhan Mukh, Al-Mukho, kemudian sampai Alam-Lam dilewatin. Nah, dia balik lagi tuh ke Alam-Lam. Buat apa? Buat miqat. Yalzamuhul audu ilal miqat. Dia wajib balik lagi ke miqatnya. Illa li uzrin, kecuali kalau enggak bisa karena ada uzur. Seperti apa uzurnya? Min khaufit tariqi, daripada jalannya udah enggak aman lagi. Khaufit tariq, khawatir tentang jalannya. Au fauti hajjin, atau kelewat hajinya. Jadi dia gue datang gerombolan nih, apa backpacker misalnya, enggak ngerti ilmu haji misalnya. Datang ke haji lewat mana tadi, Mas? Oh, lewat Yaman, kita tadi naik kapal. Udah ihram? Belum, nih baru mau ihram. Jadi ihramnya tuh depan Masjidil Haram. Depan Masjidil Haram dia baru mau ihram. Baru ganti baju. Oh, sampean salah, Mas. Sampean kalau lewat Yaman, lewatinnya Lamam tuh mikotnya di situ. Terus gimana? Ya balik lagi. Ah, enggak mungkin, Pak Haji. Besok udah wukuf. Kita kalau balik lagi nyampenya tanggal 11 nih. Enggak jadi wukuf. Nah, itu kan enggak mungkin dia kembali lagi. Karena enggak mungkin dia kembali lagi, maka enggak ada kewajiban-kewajiban balik lagi. Kewajiban balik laginya diganti pakai bayar dam, gitu. Tapi kalau masih punya waktu untuk balik lagi, gitu kan, maka dia wajib balik lagi. Ini kan kalau punya uzur, apa uzurnya? Khaufu tariq, jalannya udah enggak aman. Khaufu tariq, khawatir tentang jalannya enggak aman. Au fauti hajjin, atau kelewat hajinya gara-gara dia balik lagi. Maka enggak perlu bayar, enggak perlu balik lagi, cukup bayar dam aja. Fa in aza ilal miqat, kalau dia bisa kembali lagi ke miqat, saqata anhu dam, gugur kewajiban bayar damnya. Bisyartin, dengan syarat, alla yakuna talabbasa binusukin, dia tidak, belum melakukan nusuk apa-apa, belum melakukan ritual haji. Dia datang nih ke Mekah, loh kok belum ganti baju ihram? Lah kita baru mau ihram di sini, gitu. Dia belum melakukan ritual apa-apa, belum melakukan ritual apa-apa, kemudian dikatain balik lagi. Nah, itu enggak ada masalah tuh, gitu. Tapi kalau dia udah datang, kemudian udah tawaf, misalnya tawaf qudum, berarti udah ngelakuin ritual tuh. Maka baliknya dia tuh jadi percuma, karena dia udah ngelakuin ritual. Karena syaratnya gugur bayar dam itu, begitu, kalau dia belum ngelakuin ritual. Kalau dia sudah ngelakuin ritual, maka dia tetap wajib bayar dam. Bisyartin adla yakuna talabbasa binusuk, dengan syaratnya. Jadi gugurnya dam itu kalau dia balik lagi, syaratnya kalau dia belum melakuin nusuk ritual apa-apa. Fa in talabbasa binusukin, tapi kalau dia sudah kelanjur ngelakuin ibadah tertentu, dan dia wajib balik lagi tuh. Dia wajib balik ke miqat, tapi dia juga wajib bayar dam. lam yaskut anhu dam, maka dia tidak gugur kewajiban bayar, tetap wajib bayar. Tapi kan udah balik ke mikot, ya udah balik, cuman ente udah ngelakuin ritual tadi. Maka itu kewajiban bayar damnya tetap wajib dibayarkan. Li ta'addi dzalika nusuk, karena dia telah mengerjakan ibadah tersebut bi ihramin naqisin, dengan ihram yang kurang. Nah, kan ya? Ihramnya kurang, ihramnya enggak benar. Wala farqa fi dzalika, dan tidak ada bedanya dalam hal tersebut. Fi dzalika nusuk, maksudnya ritual yang dikerjain setelah ihramnya salah itu tidak ada bedanya. Bainal fardhi, antara nusuk yang sifatnya rukun kan lukufi, seperti wukuf, wa bainas sunnati, atau antara sunnah ibadah yang sunnah, katawafil kudum, seperti tawaf kudum. Jadi enggak ada bedanya, pokoknya apapun ritual yang sudah dikerjain setelah ihram yang kurang tersebut, dia wajib bayar dam. Walaupun dia udah balik lagi ke mikot, dia tetap wajib bayar dam, karena dia telah melakukan ibadah dengan sebelumnya ihramnya salah, keliru begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada gambaran tentang mikot begitu ya. Jadi intinya bahwa Mekah itu dikelilingi oleh 5 mikot. Ada Dhul Hulaifah, ada Juhfa, Zatu Irkin, Qarnul Manazil, dengan ya lam-lam itu. Nah, kita orang Indonesia dari dulu jadi permasalahan tentang orang yang naik pesawat. Karena ketika dia naik pesawat, dia ngelewatin mikot tapi nggak ihram. Nah, gitu. Makanya orang NU dulu ihramnya dari di atas pesawat. Dari bandara udah pakai ganti baju ihram. Dan itu banyak tuh, termasuk kita punya, saya punya kakek tuh dulu masih begitu. Jadi di bandara tuh udah ganti baju ihram. Nyampe soalnya pilek di, soalnya kena AC pesawat. Oke, insya Allah kita lanjut besok hari berkaitan dengan wajib haji yang kedua, yaitu Romyul Jimar, yaitu ngelontar jumroh. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya berterima kasih nih, ada kiriman kitab Kifayatul Akhyar baru dari jemaah. Bilangnya jemaah Kifayatul Akhyar sini, alhamdulillah dikirimin. Ada kitab dari apa namanya, dari salah satu jemaah yang ngirimin kitab. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi jika menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu Pak Misnan. Oh, bukan. Kirain Pak Misnan yang ngirimin. Jadi ada yang ngirimin, cuman belum tahu siapa gitu. Nomor kitabnya dari Bandung, tapinya tuh. Saya tanya beberapa teman, sempat ada yang nanyain alamat, dia bilang ada temannya. Cuman temannya siapa, dia bilang jemaah Kifayatul Akhyar, kata dia gitu. Alhamdulillah, walaupun jemaah ritual begitu ya, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dalam majelis ini bermanfaat. Ya, kitabnya Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj Saudi Arabia gitu. Jadi naik kelas nih, dulu cetakan Surabaya, sekarang cetakan Saudi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.